Fandi Remix. Bagaimana lagi mencuri perhatianmu, suka sama aku. Aku sudah dandan rapi, semprot parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari kepala, dari samping, dari mana-mana aku tetap tampak. Lagi bobo, bangun bobo, mau bagaimana juga tetap tampak. Lagi tampan, memang lagi tampan. Tampan-tampan gini, kamu masih tak mau. Memang kamu cantik, kau benar-benar cantik. Cantik-cantik sayang, bila cuma tampan. Mana? Engkau. Sungguh ketampanan ini benar-benar menyiksa. Makin banyak yang tergila-gila padaku, tapi hatiku sudah terlanjur tertunduk di hadapanmu. Jangan sia-siakan ketampanan yang hakiki ini. Benar-benar menyiksaku, makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku. Tapi hatiku sudah terlanjur tertunduk di hadapanmu. Jangan sia-siakan ketampanan yang hakiki ini.